ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. Ini hadis pertama menjelaskan tentang beberapa komoditi riba, kemudian kaedah-kaedah yang mesti dilakukan dalam tukar-menukar, penjualan dalam bentuk tukar-menukar antara dua dari komoditi riba, yaitu emas dengan perak. Hadis ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tabi'u az-zahaba biz-zahabi." Janganlah kamu menjual emas dengan emas, itu barter, tukar menukar. Ya. Illa, kecuali mithlan bimithlin. Kecuali sama ya, takarannya dengan satu sama lain, antara emas yang membeli dengan emas yang sebagai apa yang dibeli atau tukar menukar, jangan sampai terjadi kecuali ukurannya sama, mithlan bimithlin. Wala tushifu ba'daha ala ba'din, dan jangan kalian mengurangi, jangan kalian melebihkan sebagian di atas yang lain. Maksudnya dalam tukar menukar itu ada kelebihan antara emas dengan emas. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, wala tabi'ul al-wariqi bil-wariq. Jangan kalian menjual al-wariq dengan al-wariq, al-wariq perak. Ya. Perak. Jangan menjual perak dengan perak, yaitu menukar, ya, kecuali sama antara satu dengan yang kedua, mithlan bimithlin, ukuran dan takarannya sama, kadarnya sama. Wala tusifu ba'daha ala ba'din, dan jangan kalian melebihkan sebahagian dari sebahagian yang lain. Itu untuk perak, komoditi riba yang lain. Wala tabi'u minha ghaiban binajiz. Kalau tadi ukuran, kadar, takaran sama, sekarang syarat yang kedua, wala tabi'u minha, dan jangan kalian menjual dari emas dan perak tadi dengan cara ghaiban binajiz, dengan cara yang gaib dengan yang cash, dengan yang tunai. Artinya pembayarannya ditunda, barangnya sekarang. Jadi barang emas itu sebagai penukar yang pertama, ini saya tukarkan emas, tetapi nanti yang kamu berikan kepada saya besok. Ya. Ini juga tidak dibenarkan. Yang pertama syaratnya adalah mithlan bimithlin, ukuran dan takaran kadar sama, kemudian harus tunai. Harus tunai di tempat di mana terjadinya transaksi. Kalau seandainya pembelinya atau barang emas yang dibeli itu besok diserahkan, maka ini juga telah melanggar tuntunan atau undang-undang yang dibuat oleh Nabi SAW untuk komoditi, dua komoditi riba, yaitu emas dan perak. Takaran atau ukuran kadarnya sama, ya. Kemudian harus tunai. Ini dua syarat bila mana terjadi transaksi barter, tukar menukar. Ya. Tukar menukar dengan dua komoditi ini dalam hadis yang sekarang ini adalah emas dan perak. Ya, emas dengan perak itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, ketentuan yang diambil dari hadis ini dalam benda-benda atau komoditi riba yang enam yang kemarin pada waktu itu telah kita jelaskan, dua yang sekarang ini ada dalam hadis, emas dan perak, maka syarat untuk tukar menukar atau membeli emas dengan emas harus sama, harus sama, kemudian juga harus tunai, harus sama dan tunai, ini dua syaratnya. Dan ini juga untuk emas dan perak ini ilahnya sama, ya, ilahnya untuk benda-benda yang ilahnya sama. Seperti orang membeli emas dengan uang, uang juga disamakan dengan emas. Maka ketika membeli emas dengan uang, maka syarat yang harus juga tertunai adalah, yang harus ada adalah tunai, harus tunai. Misalnya berhutang emas, ini tidak dibenarkan, ya. Tidak dibenarkan, dan karena ilahnya sama. Jadi itu hadis yang pertama menjelaskan ketentuan riba, bila mana dia sudah tidak sama berarti sudah riba. Ya. Dua emas dalam bentuk emas atau 2 gram dalam bentuk emas kemudian ditukar dengan 2,5 gram. Jadi sisa kelebihannya riba. Karena makna riba itu berlebih. Ya. Kelebihannya riba. Kemudian bila mana tertunda pembayarannya atau penunaian barang yang dibeli, ini juga termasuk riba. Ya, masa tangguhan yang ada, misalnya besok dari waktu transaksi, berarti besok pembayaran atau pemberian penyerahan barang yang ditukar, maka ini juga termasuk riba. Karena ketentuan terhindar dari riba untuk 2 komoditi yang pertama adalah sama, kemudian tunai. Adalah sama dan kemudian tunai. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 3982, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Qutaibatu bin Sa'idin qala haddathana Laith ha wa haddathana Muhammad bin Rumh قال حدثنا الليث النافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وأن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. Ini hadisnya sama sebenarnya dengan hadis yang pertama, juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ada sedikit penegasan di situ, yaitu kata-kata illa yadan biyadin, kecuali transaksinya tangan dengan tangan, artinya tunai. Ya. Ini yang membayar dan yang satu lagi memberi atau menjual di tempat, dan itu yang dimaksud dengan tunai. Itu penambahan hadis yang sekarang, tetapi di sini ada alur cerita yang bermula dari seseorang, yaitu dari Bani Laith. Seseorang dari Bani Laith, kata Nafi', budaknya Abdullah bin Umar, bercerita ada seseorang dari Bani Laith bertanya atau menyampaikan kepada Abdullah bin Umar, Ya. Apa kata orang ini? Sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi hadis ini. Ya. Jadi mungkin dia ingin meminta penegasan apa benar hadis ini atau tidak. Ya. Orang dari kabilah Bani Laits ini datang kepada Abdullah bin Umar, sementara hadis ini hadis siapa tadi? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia datang kepada Abdullah bin Umar dan mengatakan, bertanya kepada Abdullah bin Umar atau menyampaikan, sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi hadis ini. Kemudian dibacakannya hadis tadi. Dalam riwayat Qutaibah, ya, maka bercerita Nafi' bahwa fadhahaba Abdullah wa Nafi'un ma'ah. Maka Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar yang ditanya tadi, datang pergi bersama Nafi'. Nafi' budaknya yang meriwayatkan hadis sekarang ini. Jadi kata Nafi', maka setelah mendengar pernyataan dari seseorang dari Bani Lais tentang hadis Abu Sa'id tadi, maka Abdullah bin Umar membawa budaknya Nafi' menjumpai Abu Sa'id. Ini luar biasa. Jadi dia berupaya untuk melakukan tabayyun, melakukan mengecek langsung. Dan ini dalam ilmu hadis luar biasa. Dalam ilmu hadis dikenal dengan istilah talabul ulu. Ya, mencari sanad yang langsung. Ya, jadi dia tidak, kalau seandainya dia tidak tahu tentang berita bahwasanya Abu Sa'id meriwayatkan hadis tersebut, dia tidak merasa cukup dengan hanya mengatakan saya tidak tahu. Ya. Karena kan ditanya Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan dari Nabi hadis ini. Tahukah kamu? Ya. Abdullah bin Umar tidak tahu, sebenarnya tidak tahu, tapi dia tidak hanya sekedar menjawab saya tidak tahu, tapi sebagai seorang penuntut ilmu yang benar-benar mencintai ilmu dan yang suka ilmu, maka seketika setelah ditanya oleh laki-laki tadi, dia langsung pergi karena dia tidak tahu apa benar Abu Sa'id ini menyampaikan hadis itu atau tidak. Kan kalau kita kan cukup mengatakan saya tidak tahu, ya, tapi dia justru lain yang dilakukannya. Pergi dia bersama muridnya Nafi' yang bercerita sekarang ini. Nafi' Maula Ibn Umar, yaitu budaknya memang, dan juga sekaligus muridnya, yang murid terdekatnya. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis Muhammad Ibn Rumh, guru Imam Muslim yang lain, qala Nafi' fadhahaba Abdullah wa ana ma'ahu wallaythi. Ini cerita yang alur yang lain atau redaksi yang lain. Maka berangkatlah Abdullah bin Umar bersama saya, yaitu Nafi' yang bercerita. Berikut siapa yang tadi bertanya? Ya, yang tadi bertanya kepada Abdullah bin Umar yaitu dari seseorang dari kabilah Bani Lais, dari Bani Lais. Maka berangkatlah mereka bertiga sampai menjumpai Abdullah bin Umar. Hatta dakhala Abu Sa'id Al-Khudri, sampai berjumpa menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, luar biasa Abdullah bin Umar, kecintaannya kepada ilmu, ketamakannya kepada ilmu. Maka dia bawa orang itu langsung yang bertanya kepadanya dan juga muridnya, Nafi' Maula Ibn Umar. Maka sampai dia berjumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika berjumpa dia langsung bertanya, inna hadza, sesungguhnya dia ini siapa? Seseorang dari kabilah Lais, yaitu Bani Lais. Inna hadza akhbarani, mengabarkan kepadaku orang ini, annaka tukhbiru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya engkau mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, naha an bai'il wariqi bil wariqi, melarang dari menjual perak dengan perak, illa bith mithlan bimithlin, kecuali sama takaran dan ukurannya, kadarnya. Dan juga Nabi melarang dari menjual emas dengan emas kecuali sama takaran dan ukurannya. Ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Jelas tidak ada pengelabuan di situ. Dia setelah sampai kepada Abu Sa'id, dia mengatakan, ini orang mengabarkan kepadaku bahwasanya engkau mendengar Nabi melarang begini begini begini. Dia minta kejelasan. Maka faqal, maka Abu Sa'id menjawab, absarat ainaya wa sami'at udhunaya. Ini luar biasa. Kedua mataku ini, sambil menunjuk kepada matanya, ya. Fa asyara Abu Sa'id bi isba'ihi ila ainaihi wa udhunaihi. Maka Abu Sa'id menunjuk, mengisyaratkan ke kedua matanya seperti ini kira-kira. Ya. Telah melihat kedua mataku dan mendengar kedua telingaku. Ini penegasan yang luar biasa. Ya, kan, biasanya orang seperti itu untuk menegaskan bahwasanya dia benar-benar mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Biasanya orang menggunakan kedua telinga saya ini mendengar. Ini tanda menegaskan, menekankan. Atau kalau seandainya dia menceritakan tentang sesuatu yang terjadi, ini yang melihatnya. Artinya dia menegaskan betul-betul dia melihat. Maka Abu Sa'id mengatakan kepada Abdullah bin Umar sambil menunjuk ke kedua matanya dan kedua telinganya, dua mata saya ini melihat. Maksudnya melihat Nabi. Ya. Dan kedua telinga saya ini mendengar langsung dari Nabi. Dia, itulah jawaban dia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nah, kemudian hadisnya sama dengan hadis yang pertama, yaitu larangan dari Nabi untuk menjual emas dan perak atau tukar menukar emas dengan perak, kecuali harus ukurannya, takarannya sama, dan juga harus di tempat tunai, harus yadan biyadin, tangan menyerahkan, tangan menerima, di tempat itu juga. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Itu didengar langsung dan benar-benar Abu Sa'id al-Khudri tidak ragu-ragu ketika menyampaikan hadis ini bahwasanya dia benar-benar mendengarnya dari Nabi, dan bahkan dia menegaskan. Kenapa dia sampai sebegitu keras menegaskan dia mendengar dengan kedua telinganya? Karena yang dihadapannya siapa? Abdullah bin Umar. Ya. Kalau mungkin muridnya saja yang pertama, mungkin yang bertanya, mungkin dia hanya sekedar mengatakan benar saya mendengarnya. Tetapi karena yang bertanya itu adalah seorang sahabat dan bahkan sekelibar dengan dia dan bahkan lebih dari dia, karena Abdullah bin Umar lebih banyak riwayatnya daripada Abu Sa'id al-Khudri. Walaupun kedua-duanya termasuk 7 orang dari para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau ini Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Khudri, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, kemudian yang ketujuh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, perempuan. Jadi dia karena yang berada di hadapan dan meminta kepastian itu adalah Abdullah bin Umar, maka dia tegaskan dengan mengatakan dua mata saya ini melihat langsung Nabi ketika menyampaikan itu, dan kedua telinga saya mendengar apa yang ia sampaikan. Ya. Ini hadis yang kedua, sementara bunyinya sama dengan hadis yang pertama tadi, yaitu larangan dari Nabi menukar atau melakukan tukar menukar emas dan perak kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah kesamaan, mithlan bi mithlin, dan yang kedua adalah tunai di tempat, yadan bi yadin. Ya. 3983. Hadis setelahnya, Imam Muslim mengatakan haddatsana Syaiban ibn Farrukh qala haddatsana Jarir yani ibn Hazim ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya ibn Sa'id ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana ibn Abi Adi an ibn Aun kulluhum an-Nafi'in bi nahwi hadits al-Layth النافئن أن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, ini hadis yang ketiga ini sanadnya baru dari guru Imam Muslim yang berbeda, tetapi nanti ujungnya adalah Nafi' dari Abu Sa'id. Ya, Nafi'un dari Abu Sa'id al-Khudri, dan hadisnya sama dengan hadis yang tadi. Kasus yang tadi saya teringat, tadi malam kami sempat belajar tentang keistimewaan agama kita ini, agama Islam, yang membuat agama Islam ini terjaga, rapi, bersih, murni, dan kita tidak akan kebingungan untuk mengetahui, untuk mencari mana yang benar mana tidak, disebabkan oleh adanya sanad ini. Dan agama kita tidak berpatokan hanya sekedar pada berita. Ya, tidak dalam masalah yang mungkin masih dibawa ini adalah masalah haramnya sesuatu atau tidak haramnya sesuatu. Apalagi dalam masalah akidah, masalah keyakinan, dalam masalah pengharaman tukar-menukar emas saja begitu tegas dan begitu ketat agama kita mempertahankannya melalui sanad, harus mendengar langsung dan harus orang yang menyampaikan itu jelas nyata dan diketahui rapornya, derajatnya, siapa dia, bukan hanya sekedar orang yang si fulan tetapi tidak ketahui siapa dia. Sementara agama yang lain itu tidak ada sanad sama sekali. Dan agama, bahkan agama Samawi pun yang diturunkan oleh Allah sebelum Islam sebagai agama Nabi Muhammad SAW, itu tidak sama sekali ada sanadnya. Dan bahkan kitab sucinya tidak ada sanad. Kitab sucinya saja itu tidak ada sanadnya. Penulisnya, yang penulis setiap antara satu penulis kitab Injil, baik itu Matius atau Yohanes atau Barnabas, Barnabas bukan termasuk kitab suci mereka dalam anggapan mereka, atau Lukas, ya, itu sama sekali antara penulis-penulis kitab Injil ini dengan waktu pembukuannya tidak ada sanadnya, gelap semuanya. Siapa itu Lukas, siapa itu Matius, siapa itu Yohanes, dan bahkan Paulus yang isi dari Injil itu hampir semuanya dia yang mengurus, apalagi di akhir-akhir Injil itu semuanya dia yang mengurus, dia tulisan dia. Nah, siapa dia tidak tahu, dan pembukuannya apakah benar itu tulisan mereka, tidak ada data-data yang otentik, tidak ada. Sementara kita jangankan Al-Quran, hadis saja sampai sebegitu, hadis yang mengharamkan jual beli tukar menukar emas saja sampai begitu ketat mereka untuk benar-benar mendapatkan dari orang yang menyampaikan, dan dia mendapatkan langsung dari Nabi SAW. Bila mana ada keraguan dia mendengar atau tidak, maka hadis itu tidak diterima dan diterima oleh para ulama. Benar atau tidak dia mendengarnya. Ya. Dan bahkan kalau seandainya benar-benar dia menerima, tetapi derajat kekuatan hafalannya itu diperbincangkan, ya, lemah hafalannya, dan lemahnya hafalan mereka bukan seperti hafalan kita. Selemah-lemah hafalan mereka tidak akan mungkin tercapai oleh yang sekuat-kuat hafalan orang yang di zaman sekarang ini. Tidak akan sampai. Sekuat-kuatnya hafalan orang sekarang ini yang bisa menghafal Al-Quran berikut dengan halamannya, berikut dengan perkataan firman ayat berapa, di ujung ini, di pangkal ini, di halaman ini, kemudian disuruh mundur halaman berikutnya, dua halaman berikutnya, ini yang terkuat yang seperti ini tidak akan belum sampai kepada kelemahan hafalan para ulama hadis, ya. Atau bisa menyebutkan nomor surat dengan ayat-ayatnya, Al-Quran nomor ini, surat nomor ini, ayat nomor ini, pangkal yang berada di sebelah kanan di atas. Ini hafalan yang terkuat di zaman sekarang ini, yang kita anggap kuat, dan kita bahkan melihat ini sebagai kelebihan yang membuat kita harus fanatik kepada orang tersebut, ya. Itu belum sampai kepada yang lemah di zaman dahulu, ya. Itu belum masuk suatu yang lemah, karena mereka, dengan mereka Allah menjaga agama ini, Allah menjaga agama ini. Bila mana ada sedikit kehafalan yang lemah, yang kurang, misal dalam beberapa hadis dia keliru, jadi pertimbangan menghitung derajat sampai ke tingkat lemah, lemahnya berapa nilainya, lemahnya misalnya nilainya 1 atau 2 atau 3, itu dari kesalahan yang terjadi. Jadi mereka kumpulkan semuanya, seorang perawi, dari sekian ratusan riwayatnya, berapa persentase kesalahan, kekeliruannya. Kalau banyak kelirunya, ini tidak akan diterima oleh mereka. Atau misalnya sampai 5% kelirunya, mereka sudah meragukan ini. 5% saja kelirunya, keliru. Itu mereka sudah meragukan, ini tidak bisa diterima. Jadi inilah yang membuat agama Islam ini kita masih merasakan betapa nikmatnya ketika seperti Yahya ibn Ma'in atau Yahya ibn Abi Katsir, salah seorang ulama tabi'in mengatakan, atau Sufyan Thawri mengatakan, sesungguhnya ilmu ini, yaitu ilmu sanad, adalah agama kita. Ya, agama yang membuat agama kita ini utuh, sanad ini. Maka ketika kita menerima agama, kita harus tahu siapa yang menyampaikan agama kepada kita. Ini yang maksud dengan sanad. Jangan setiap orang yang mentang-mentang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, menyampaikan agama, kemudian kita mentah-mentah menerimanya. Agama ini kita percayakan kepada orang yang tidak kita kenali keilmuannya. Sementara urusan kesehatan kita, kita harus cari dokter yang benar-benar pakar. Urusan untuk menghitung penghasilan biaya, untuk menghitung mengaudit, atau untuk menghitung keuangan perusahaan kita, kita harus cari siapa yang berpengalaman, sudah berapa pengalaman kerjanya, sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sementara untuk kebahagiaan hidup di akhirat nanti, keselamatan kita dunia akhirat, kita percayakan kesembarangan orang yang menyampaikan agama, ini kan tidak logis. Makanya agama ini betul-betul dijaga oleh Allah. Kita harus yakin siapa yang menyampaikan agama kepada kita. Jangan setiap orang membawa gelar agama, gelar ilmu agama, lalu kita percayakan agama kita, pokoknya saya ustaz itulah cukup. Ya. Nanti di akhirat dia tidak akan mungkin membela kita. Tidak akan mungkin membela. Istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang yang diikuti di dunia berlepas diri dari orang yang mengikuti mereka. Ini hari kiamat akan terjadi. Karena di dunia ini betapa banyak yang diikuti. Makanya dalam berdakwah bukan mencari pengikut. Berdakwah adalah menyampaikan kebaikan. Diikuti atau tidak ada urusan. Kita sampaikan agama, sampaikan ilmu. Ya, orang ikut atau tidak itu tidak ada urusannya. Bukan untuk mengumpulkan pengikut. Bukan untuk mengumpulkan jamaah. Dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan agar orang itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, nampak perubahan dalam kehidupannya, semakin dekat dia dengan surga, dengan ketaatannya, rasa takutnya kepada Allah, rasa takutnya melanggar larangan Allah. Ini yang namanya dakwah, bukan mengumpulkan jamaah, bukan mengumpulkan pengikut. Karena pengikut ini kalau dikumpulkan, nanti yang diikuti akan meninggalkan pengikut-pengikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita kepada inti agama Islam, yang membuat agama Islam ini sampai hari ini kita masih merasa nikmat mempelajarinya, membaca hadis-hadisnya, dan dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis Nabi, ribuan hadis Nabi dikumpulkan dalam satu kitab, kena sanadlah. Makanya kita hendak membaca haddatsani fulan am fulan am fulan am fulan. Apakah kita jenuh membacanya? Yang disebut oleh Imam Muslim, haddatsani Qutaibah bin Sa'id an fulan am fulan. Tidak rasa jenuh, karena memang inilah agama. Kita yakin bahwasanya seperti hadis Abdullah bin Umar tadi, kita yakin bahwasanya hadis ini benar-benar dari Nabi. Karena Abu Sa'id mengatakan, saya mendengarnya langsung dengan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu disampaikan oleh orang-orang yang terpercaya, apalagi dalam Sahih Muslim. Yang dia memilih siapa yang hadisnya saya bisa terima dan masukkan dalam hadis sahih. Jadi mereka menyaring, bukan hanya hadisnya saja, siapa yang menyampaikan hadis itu dalam setiap rangkaian-rangkaian sanadnya itu mereka periksa rapornya. Indah sekali. Makanya kalaulah tanpa sanad, agama ini tidak ditegakkan di atas sanad, maka semua orang akan berbicara tentang agama. Makanya kata mereka, al-isnadu minad din, walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad sanad, ya, yaitu yang kita baca tadi, itu merupakan inti agama Islam, agama ini. Kalau tidak ada itu, maka semua orang akan berbicara dengan agama. Makanya kita mentarbiah kaum muslimin untuk mencari tahu dalil. Untuk mencari tahu dalil. Kalau memang ini yang kamu maksud, yang kamu katakan agama, coba sebutkan dalilnya. Ya. Mana dalilnya? Dan itu yang namanya sanad, karena dalil itu pakai sanad. Al-Quran itu didapatkan dengan cara talaki, dan semua sanad, dan itu semuanya mutawatir, dan bahkan di atas mutawatir Al-Quran. Al-Quran. Sementara hadis akan ada tingkatan-tingkatannya, maka kita tanya, mana hadisnya Pak? Mana hadisnya? Kalau memang ini adalah agama, tidak sembarangan mentang-mentang dia adalah tokoh agama yang terkenal, kemudian apapun yang keluar dari mulutnya kita terima. Ini bukan cara beragama yang baik. Ya. Kalau seandainya kita sudah yakin dia memang berpedoman kepada dalil, maka mungkin tidak selalulah kita meminta kepadanya dalil. Karena dia tidak akan berbicara tanpa dalil. Seperti misalnya ketika kita mendapatkan Imam Syafi'i berpendapat, pasti tidak akan keluar dari dalil. Ya. Karena dia membawa kaum muslimin kepada dalil. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya tiga hadis. Ya, karena tadi saya teringat merasa berbahagia sekali ketika melihat salah satu contoh dari keistimewaan agama kita, yaitu adanya sanad. Berita tentang agama itu kita dapatkan melalui rantai-rantai perawi-perawi yang sudah diketahui kehidupan mereka dan menyampaikan kepada kita apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu hadisnya saja, apalagi Al-Qur'annya. Sementara agama lain, kitab sucinya saja itu tidak ditopang oleh dalil, tidak ditopang oleh sanad. Ya. Bahkan perkataan-perkataan orang-orang yang tidak dikenal kehidupannya bagaimana? Ya. Tidak dikenal kehidupannya, dan apakah benar mereka yang mengatakan itu atau tidak? Tidak ada juga sanad yang menyampaikan kepada mereka. Kalau kita ketika kasus Abdullah bin Umar membawa muridnya Nafi' dengan orang yang bertanya tadi, membawa kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk menanyakan langsung apa benar dia mendengar dari Nabi, itu juga dengan sanad kita mendapatkannya. Dan sirah Nabi, ya, pelajaran kehidupan Nabi itu disampaikan dengan sanad oleh para ulama. Dan bahkan biografi sebagian para ulama dinukilkan dengan sanad oleh para ulama. Biografi para ulama-ulama hadis itu dinukilkan dengan sanad. Ini yang membuat bahwasanya agama ini, agama Islam ini agama yang terjaga dengan adanya sanad tadi. Tidak sembarangan orang mengatakan ini adalah agama. Ketika diminta mana sanadnya, dia tidak bisa mendatangkan sanad. Ya. Mana dalilnya, dia tidak bisa mendatangkan dalil. Lalu omongan siapa yang kamu nukilkan ini? Kalau benar omongan Nabi atau perkataan Nabi, buktikan dengan dalil. Buktikan dengan dari mana kamu dapatkan. Karena hadis-hadis Nabi itu sudah terkumpulkan semuanya. Bukan omongan dari mulut ke mulut saja, tetapi sudah ada bukunya. Sebagai penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis itu omongan, kita sekarang bukan hidup di zaman periwayatan hadis. Kita hidup bukan di zaman orang-orang yang menghafal hadis. Kita sekarang hanya membaca apa yang sudah tertulis. Ya, membaca apa yang sudah tertulis, dan kita sama sekali sulit untuk menghafal hadis. 40-an hadis saja sulit menghafalnya. Jangankan ribuan hadis, 40-an hadis saja sudah sulit menghafalnya. Jadi, ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah, ini pelajaran yang tadi saya sampaikan, karena terasa memang kita benar-benar bangga dengan agama ini. Kita meyakini ini agama yang paling benar karena ilmu. Ya, karena kita lihat kenyataan yang ada pada agama yang lain, itu agama samawi itu. Agama yang diturunkan oleh Allah, apalagi agama yang dibuat-buat oleh manusia. Agama Nasrani, agama Yahudi, itu agama samawi. Diturunkan oleh Allah kitab, Taurat, Injil, diutus oleh Allah Nabi, tetapi tidak dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kenyataannya. Apalagi agama yang dirumuskan oleh manusia di bawah dari permukaan bumi ini munculnya, bukan dari langit turunnya. Bukan turun dari langit, tapi dari bawah, dari manusia yang sudah mati. Yang mati itulah yang menulisnya. Ya, yang membuatnya, yang merumuskannya. Mana mungkin bisa menjamin kebahagiaan dunia akhirat? Ya, jadi kita harus bangga. Kebanggaan kita kepada agama ini karena ilmu, ya, karena benar-benar meyakini dengan apa yang telah kita ketahui. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin semangat untuk mempelajari agama ini. untuk mengetahui apa yang masih tersembunyi dari agama ini dan tetap masih banyak akan tersembunyi. Karena ilmu agama ini bukan seperti ilmu dalam sebuah gudang, kita habis, kita dapatkan semuanya, kemudian tidak ada lagi yang tersisa. Dia adalah samudra. Ya, samudra yang tidak bertepi. Semakin banyak kita ketahui sesuatu, semakin banyak pula yang tidak kita ketahui. Ini ungkapannya para ulama. Yaitu ilmu agama ini konsepnya adalah alimta syai'a wa ghaba anka asya'u. Kamu ketahui sesuatu tetapi yang tidak kamu ketahui banyak. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang berilmu masih ada yang lebih banyak ilmunya. Makanya tidak akan ada dalam ilmu agama ini berhenti belajar. Ya, semua yang sampai yang sudah menyampaikan ilmu pun juga belajar. Jangan hanya sekedar menyampaikan, tidak ada waktu untuk membaca, tidak ada waktu untuk belajar. Ya, terkadang menyampaikan ilmu itu juga membaca. Ketika dia hendak menyampaikan, dia juga harus membaca. Ya, dia juga harus membaca, bukan hanya sekedar menyampaikan tanpa ada ilmu tentang apa yang ia sampaikan. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk terus mendalami ilmu agama ini dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu hati kita untuk bisa memahami, karena Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, maka dengan cara apa Allah memberikan kebaikan itu kepadanya? Dengan memahamkan dia agama ini. Menjadikan kita memahami agama ini yang kita usahakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai kita dan menjadikan usaha-usaha kita menjadi ibadah dan amal saleh bagi kita semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.